al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Masih kita pada bab al-Dhahik. Baru kita ambil satu hadis. Itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian hadis berikutnya semakna dengan hadis sebelumnya, sehingga kita lewatkan. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-254. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون فقال والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ثم انصرف وأبكى القوم وأوحى الله عز وجل إليه يا محمد لما تقنط عبادي فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا وسددوا وقاربوا تاري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه beliau menceritakan Nabi عليه الصلاة والسلام keluar menemui rahat. Rahat adalah sekelompok orang, sekumpulan orang yang berjumlah antara 3 sampai 10. Min ashabihi, dari para sahabatnya. Yadhakuna wa yatahaddatsun. Ya, dalam keadaan mereka tertawa dan berbincang-bincang. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan tanbih. Ya. Nasihat kepada mereka, walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Lau ta'lamuna ma a'lam, seandainya kalian mengetahui perkara yang aku ketahui, la dhahiktum qalila, niscaya kalian akan sedikit tertawa. Wala bakaitum katsira, dan niscaya kalian akan banyak menangis. Thumma sarafa wa abkal qauma, kemudian setelah itu beliau Nabi alaihi salatu wasalam berpaling meninggalkan mereka. Wa abkal qauma, dan membuat kaum, yaitu para sahabatnya, menangis. Wa auhallahu azza wa jalla ilaih, kemudian Allah azza wa jalla memberikan wahyu kepada beliau. Ya Muhammad lima tuqannitu ibadi, wahai Muhammad, kenapa engkau membuat putus asa hamba-hambaku. Faraja'an nabiyu sallallahu alaihi wasallam faqal, kemudian Nabi alaihi wasallam kembali kepada mereka, para sahabatnya, kemudian mengatakan abshiru, bergembiralah. Wasaddidu, ya, luruslah. Waqaribu, dan mendekatlah. Nanti akan kita baca ma'ani dari hadis ini. Yang pertama, walladzi nafsi biyadih, Nabi alaihi salatu wasallam memulai, ya, ucapannya, kalimatnya, nasihatnya dengan sumpah sebagai bentuk penekanan dari beliau alaihi salatu wasallam, dan bahwasanya yang akan beliau sampaikan adalah perkara penting, perkara besar. Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira, seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, ini saya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Di sini ada faedah yang besar dari al-ilm. Ya, faedah yang besar dari al-ilm. Ya, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga hujjah. Ya. Kemudian juga apa, basirah fid din, di mana ilmu itu menjadikan, ya, pemiliknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan pemiliknya itu kokoh, tidak mudah untuk terbawa oleh fitnah-fitnah, ya, tidak mudah tergoda oleh fitnah-fitnah syubhat ataupun syahwat. Ya. Dan semakin seorang itu banyak ilmunya, maka semakin kuat dia untuk menahan diri atau membentengi dirinya dari beragam fitnah, syubhat dan syahwat. Ya. Oleh karenanya Nabi alaihi wasallam mengatakan, seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya. Karena beliau mengetahui banyak hal, maka Nabi sangat sedikit, ya, tertawa. Ya. Nah, itu di antara asar daripada al-ilm, di mana menjadikan pemiliknya sedikit tertawa. Iya. Lau ta'lamuna ma a'lam, seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, dikatakan oleh ya Ibnu Hajar rahimahullah taala terkait dengan makna perkara yang beliau ketahui di sini atau ilmu yang beliau ketahui di sini adalah ma yata'allaqu bi'azamatillah wa intiqamihi mimman yasihi wal ahwal allati taqa'u 'inda an-naz'i wal mauti wa fil qabri wal qiyamah, yaitu ilmu tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan siksa Allah terhadap siapa saja yang bermaksiat kepadanya, dan juga ilmu tentang kedahsyatan, kengerian yang terjadi di saat sakaratul maut, dicabutnya nyawa dari tubuh. Wal maut, tentang kematian, tentang alam kubur. Wa yaumil qiyamah, dan tentang hari kiamat. Dan Nabi alaihi salatu wasallam sangat mengetahui ya akan hal itu secara rinci, sehingga membuat beliau Nabi alaihi salatu wasallam takut, sedikit tertawa dan banyak beliau menangis. Ya. Kemudian juga di sini ada faedah terkait dengan ilmu badi', yaitu ilmu yang terkait atau ilmu yang membahas tentang bagaimana membaguskan ya lafaz dan makna-makna, di mana di sini Nabi ya membandingkan antara ad-dhahik dengan al-buka, kemudian membandingkan al-qalil dengan al-kasir. Ya. Kemudian disebutkan di sini tatkala Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan nasihat ini yang membuat ya para sahabatnya dan kita juga ketika membacanya itu khawatir, takut, ngeri. Iya. Beliau setelah menyampaikan nasihat ini, beliau insarafa, berpaling dari mereka dan membuat mereka para sahabat menangis. Dalam siyak hadis yang lain disebutkan sampai-sampai terdengar dari mereka isakan tangis. Mereka menutupi wajah-wajah mereka. Mereka sedih. Ya. Mereka khawatir dan takut karena Nabi alaihi salatu wasallam mencukupkan ya dengan at-tarhib wa takhwif. Mencukupkan dengan at-tarhib, menakut-nakuti mereka. Ya. Beliau tidak menyebutkan di situ harapan. Ya. Bagi mereka sehingga mereka menangis. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada beliau alaihi salatu wasallam, ya Muhammad lima tuqanit ibadi, ya Muhammad kenapa engkau membuat putus asa ya para hambaku. Di sini juga ada faedah, yaitu bahwasanya para sahabat yang mulia mereka adalah orang yang mudah untuk terpengaruh ya hatinya dengan nasihat-nasihat, dengan mau'idhah, peringatan, sehingga ketika disampaikan ucapan ini mereka langsung menangis. Ya, ini menunjukkan hidupnya mereka atau hati-hati mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, disampaikan hadisnya seperti ini langsung mereka semuanya menangis, bersedih, khawatir, takut ya kepada siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini ada pelajaran penting yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan ya kepada nabinya dan kita semua di dalam thariqah, ya cara berdakwah, yaitu hendaknya kita ketika berdakwah, khususnya ketika kita memberikan mau'izah, peringatan kepada manusia, agar kita mengumpulkan ya dua perkara. Ya, yang pertama targhib, ya berupa memberikan motivasi dan semangat dengan menyebutkan ya kebaikan-kebaikan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, janji Allah yang baik, surga Allah, ampunan Allah, dan juga menyebutkan targhib, ya sesuatu yang bikin mereka takut, ya ngeri dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa. Ya. Nah itu di antara faedah penting dari hadis ini, agar seorang yang dia memberikan mau'izah kepada manusia mengumpulkan ya dua perkara ini. Ya kata para ulama disebutkan oleh mereka, yang bagi ya linnas fi ar-raja wa takhwif kajana hayat tayr, seharusnya bagi manusia itu ya terkait dengan masalah harapan dan rasa takut itu seperti dua sayap burung, harus ada ya dua-duanya seimbang sehingga dengan ini bisa terbang ya ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai salah satunya mendominasi, menguasai yang lainnya. Apakah al-khaufnya, ya, ataupun ar-rojanya. Bagaimana keadaan seseorang yang kalau dikuasai oleh apa al-khauf, ya, yang asyadid, rasa takut yang sangat, apa kira-kira yang terjadi? Kebinasaan, yaitu dia akan terjerumus kepada apa? Al-qunut min rahmatillah. Apa itu al-qunut min rahmatillah? Putus asa dia dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana ini putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih berbahaya, lebih besar dosanya daripada al-ghaflah, kelalaian yang banyak menimpa orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah ya, subhanahu wa ta'ala. Dan dia al-qunut min rahmatillah juga termasuk sifatnya orang-orang yang sesat. Kata Allah, wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhalun. Ya, mengisahkan ucapannya Nabi Ibrahim. Di dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya al-qunut min rahmatillah di antara sifatnya orang-orang kufar, innahu la ya'asu min ruhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala melainkan mereka, orang-orang yang kafir. Sehingga sangat berbahaya apabila seseorang hatinya didominasi, dikuasai oleh rasa takut yang sangat, tidak memiliki ar-roja, harapan. Ataupun sebaliknya, ya, rasa ar-rojanya, harapannya lebih kuat daripada al-khaufnya. Ar-rojanya lebih menguasai, mendominasi rasa takutnya. Ini pun akan menjerumuskan kepada kebinasaan. Ya, akan menjerumuskan kepada kesesatan yang lain, yaitu apa? Al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sifatnya siapa? Al-khasirun, orang-orang yang merugi. Ya. Wala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala melainkan mereka, orang-orang yang merugi. Ya. Putus asa akan menyebabkan manusia itu sama sekali tidak mau kembali, ya, kepada Allah. Bahkan dia merasa sudahlah terlanjur terbuat dosa. Akhirnya dia terus bergelimang di dalam dosa dan dosa. Ya. Dan sebaliknya, ar-rojah, harapan yang berlebih, akhirnya apa? Membuat dia mengenteng-entengkan dosa. Ya, gampanglah. Ya, nanti juga dimaafkan, nanti juga taubat. Ya. Oleh karenanya, thariqatul Qur'an, ya, cara Al-Qur'an di dalam memberikan mau'izah kepada manusia adalah dengan mengumpulkan dua perkara ini. Ya, at-targhib wa at-tarhib. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Khabarkanlah kepada hambaku anni anal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku adalah zat yang maha mengampuni lagi maha menyayangi. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan bahwasanya azabku adalah azab yang sangat pedih. Juga di antara thariqa yang lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengisahkan tentang ya, ahlul kufur dan juga menyebutkan tentang balasan yang dihasilkan karena sebab kekufuran mereka dari siksa dan azab. Setelah itu Allah mengiringkan penyebutan tentang ahlul iman dan balasannya Allah berikan kepada mereka ahlul iman. Apa contohnya kira-kira? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Setelah itu apa? Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah, dan seterusnya. Allah gabungkan di sini antara at-targhib dan tarhib. Ya. Tarhib dari kekufuran dan tarhib kepada keimanan. Ya. Menakut-nakuti dari kekufuran. Dan juga memberikan motivasi kepada keimanan. Ya, dengan menyebutkan al-jaza bagi masing-masingnya. Ahlul kufur, Allah SWT ancam dengan an-nar. Ahlul iman, Allah janjikan dengan al-jannah. Ya. Dan demikian pula thariqatus sunnah, sunnah Nabi alaihi wasallam. Beliau senantiasa ketika memberikan mau'izah kepada umatnya, beliau mengumpulkan antara at-targhib dan at-tarhib sebagai bentuk pengamalan dari bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Ya. Kemudian sebutkan faraja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi pun kembali kepada para sahabatnya tadi yang dalam keadaan sedih. Iya. Berduka. Ya, karena tadi apa yang telah beliau sampaikan dari mau'izah. Iya. Faqala, maka beliau mengatakan absyiru wasaddidu wa qaribu. Iya. Absyiru, bergembiralah. Iya. Jangan khawatir. Di sini enggak disebutkan bentuk bisyarah, bergembira dengan apa gitu. Absyiru. Ya. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Enggak disebutkan jenis bisyarahnya, jenis kegembiraannya agar mencakup semua macam kegembiraan, masalah dunia dan agama. Seolah-olah dikatakan jangan takut. Iya. Bergembiralah. Di hadapan kalian ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabb kalian adalah Ghafur Rahim. Rabb yang apa? Maha mengampuni lagi Maha menyayangi. Iya. Katanya ghalaba. Iya. Ghalabat rahmati ghadabi. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dari beragam khabar-khabar gembira yang dikandungi di dalam lafaz ini absyiru, sehingga mereka para sahabat kembali bangkit semangatnya ya, dan muncul ya ketenangan setelah itu ya. Ini persis dengan kisah ya ketika mereka para sahabat diturunkan kepada mereka tentang ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ya. Ya, jika kalian menampakkan apa yang ada dalam hati kalian atau menyembunyikan, itu sekedar disembunyikan dari perkara-perkara yang baik, itu akan dihisab, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini membuat para sahabatnya itu berat, lemes mereka. Loyo sudah. Lemes banget sudah. Ya. Akhirnya Allah turunkan ayat berikutnya yang menasakhkan makna dari ayat ini. Ini ayat mansukh secara makna, tapi lafaznya tetap dibaca. Apa ayat lanjutannya? Hah? Rabbana la tu'akhidna la yukallifullahu apa ayatnya? Ada yang ingat akhir-akhir surat Al-Baqarah? Terus? Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidzna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Kayak tenang para sahabat. Ya. Plong hati mereka. Ya. Demikian pula ketika ada disebutkan satu ayat, yang lain sebagai contoh. Ketika turun ayat alladziina aamanu wa lam yalbisuu iimaanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ayat ini juga sama membuat sempit, sesak. Ya, dada-dada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam keadaan mereka dah ahlul ilmi, ahlul ibadah. Cuma ketika turun ayat ini sempit mereka. Ya, dadanya itu. Karena mereka sangat pahamnya akan kandungan makna dari ayat ini. Lihat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan zulm. Lihat. Zulm itu nakirah atau ma'rifah. Hah? Zulmin nakirah atau ma'rifah. Nakirah. Nakirah pada konteks nafi. Ta'um. Umum berarti. Semua dosa. Baik yang besar atau kecilnya. Kesyirikan atau yang di bawahnya. Masuk di dalamnya. Berarti maknanya. Ya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan dosa apapun. Ya. Mereka lah yang mendapatkan keamanan dan mereka akan terbimbing. Ini menjadi berat bagi mereka. Ya. Kata mereka, siapa ya Rasulullah di antara kita yang bersih dari dosa-dosa? Tidak ada. Dan ternyata yang dimaukan bukan itu. Dan para sahabat sudah betul pemahamannya. Mereka itu subhanallah yang namanya ilmu usul fiqh itu sudah mendarah daging. Enggak perlu oh ini dulem itu nakhiro ini. Pada konteks nanti, oh berarti umum. Sudah mengerti, oh belum, berarti semua. Bukan hanya kesyirikan, semua kemaksiatan. Tapi ternyata ini ayat, ya am yuradu bihi khusus. Umum tapi yang dimaksud dengannya khusus. Kata Rasulullah, tidakkah engkau mendengar ucapannya siapa? Abdul Saleh Luqman. Apa itu ucapannya Luqman? Hah? Inna syirka la zulmun azim. Sejujurnya syirikan itu adalah dosa yang paling besar. Jadi dimaksudkan. Yang dimaksud dengan zulm tadi pada ayat Al-A'raf adalah asyirk. Akhirnya plong. Para sahabat bergembira lagi, bersemangat lagi. Hilang kesempitan dari dada dari mereka. Ya demikian. Tariqah. Ya. Al-Kitab Sunnah di dalam ad-da'wah wa terbiyah wal maw'idhah. Kemudian di sini disebutkan wasaddidu. Apa itu makna saddidu? Ay ijtahidu antusibu as-sadad. Berupayalah, bersungguh-sungguhlah untuk kalian mencocoki as-sadad. As-sadad adalah as-sawab, kebenaran atau as-sunnah. Saddidu, berupayalah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian untuk kalian mencocoki kebenaran. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kalau kalian tidak mampu, maka disebutkan waqaribu. Berupayalah untuk mendekati sunnah. Iya. Jangan sampai seorang masuk kepada golongan yang ketiga. Berarti ada tiga golongan di sini. Yang pertama ahlu sadad, mereka yang Allah beri taufik untuk bisa mencocoki al-haq, kebenaran, ashab sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam amalannya. Masya Allah, dikasih taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya dengan keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di sisi yang lain ada yang kedua, yang dia berupaya keras tapi belum bisa sampai kepada derajat yang pertama, ahlu sadad, dia ahlul muqarabah, yang mendekati kebenaran. Ya. Dan yang paling mulia tentu adalah yang pertama tadi, ahlus sadad, yang dia mencocoki as-shawab, sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ada yang kedua, sudah dia berupaya keras untuk mencocoki sunnah. Ya, qadarullah sampainya baru mendekati. Yang celaka, yang merugi adalah mereka al-mu'ridun 'anish-shawab. Orang-orang yang berpaling meninggalkan kebenaran, menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, mengikuti jalan-jalan selain jalan Nabi alaihi salatu wasallam, mengikuti jalan-jalan kebid'ahan. Ini di antara makna yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala di dalam syarah Sahih Muslim, yang kata beliau, makna saddidu wa qaribu adalah utlubus sadad wa amalu bih. Carilah as-sadad dan amalkanlah as-sadad. Wa in ajaztum anhu faqaribu min. Kalau ternyata kalian tidak mampu, lemah untuk bisa sampai, untuk bisa mengamalkan as-sadad, faqaribu min, maka berupayalah untuk bisa mendekati as-sadad tadi. Was-sadad huwa shawab. As-sadad adalah kebenaran. Wa huwa baina al-ifrati wa tafrid. Dan as-sadad itu adalah jalan di antara ifrat, yang berlebih-lebihan, wa tafrid, dan yang berkurang-kurang. Wala taghlu wala tuqassiru. Dan janganlah kalian melampaui batas, dan jangan pula kalian berkurang-kurang di dalamnya. Jadi as-sadad adalah as-shawab ataupun al-haq ataupun as-sunnah. Ya. At-tariq al-mu'tadil, jalan tengah yang dibimbingkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya. Di sini syahidnya mana? Mana yang menjadi syahid atas atau bagi bab ad-dhahik? Hah? Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila. Ya, di sini ada apa? Isyarah bahwasanya ad-dhahik kalau dia sedikit, ya, maka diperbolehkan. Kalau dia sudah melampaui batas berlebihan, ya, maka itu tercela, keluar dari tuntunan syariat Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Dan ad-dhahik diperbolehkan seperti yang telah saya sebutkan, jika memang tidak dibikin-bikin, tidak dimaukan secara zatnya. Ya, karena di antara manusia ada yang memang membuat satu kumpulan yang memaukan atau memaksudkan dengannya ad-dhahik. Ya, membuat orang tertawa, membuat orang apa, senang, agar mereka bisa dengannya mengumpulkan apa, harta benda dunia. Bahkan sebagian duat, ya, ila buah bijahannam, itu mereka menggunakan cara ini, yaitu dengan memasukkan ke dalam dakwah-dakwah mereka ahlul bidah, ya, beragam macam perkara yang membuat lucu manusia. Bahkan tidak sungkan-sungkan lagi untuk mereka membawakan di dalam dakwah mereka itu nyanyian dan semisalnya, perkara yang lucu. Bahkan sampai-sampai membiasakan para pendengarnya itu untuk senang mendengarkan ceramah yang ada lucunya. Kalau ada kiai ustaz yang gak ada lucu, gak enak. bikin ngantuk, nggak ada hiburannya. Ya, kajian taklimul ilmi dijadikan sebagai apa? Hiburan. Nah itu dimaukan abwahik oleh mereka secara zatnya, dan ini yang terlarang, tercela. Ya. Dan dengan ini selesailah dari kita pembacaan dari hadis-hadis yang terkait dengan abwahik. Ya, kita ambil satu hadis lagi. Bab idza aqbala aqbala jami'an wa idza addara addara jami'an. Bab berikutnya yang baru di dalam kitab Adabul Mufrad. Bab idza aqbala aqbala jami'an wa idza addara addara jami'an. Bab jika dia menghadap maka dia menghadap dengan keseluruhannya. Ya, dan jika dia berpaling maka dia berpaling dengan keseluruhannya. Ya, di sini beliau ingin mengajarkan kepada kita tentang bagaimana adat ketika kita bertemu dan berpisah dengan tamu kita, dengan orang, adab bagaimana kita ketika bermuhawarah, berbicara, berdialog dengan manusia, bermajlis dengan mereka. Yaitu agar kita ketika berbicara dengan mereka, menemui teman kita, tamu kita, kita menghadap kepada mereka dengan keseluruhan kita, bukan dengan sebahagian dari badan kita miring, atau kepalanya menghadap kepada dia, badannya mengarah ke arah yang lain. Nah, itu tidak sesuai dengan bimbingan Nabi alaihissalam. Ya, ini diantara bentuk ya akhlak yang mulia yang diajarkan oleh al-Islam. Ya, bagaimana cara menyambut manusia ya dengan baik, sopan, santun, yaitu agar ketika kita menyambut mereka, kita menghadap kepada mereka dengan keseluruhan. Ya, kita, wajah kita dan badan kita. Tidak memalingkan sebagiannya kepada arah yang lain. Dan kalau sudah Nabi SAW berpaling, ya sudah jalan. Enggak tengok-tengok, enggak jalan sambil miring. Dan ini juga ada faedah. Bahwasanya Nabi SAW itu memiliki sifat ketenangan. Tidak gamang, tidak gegabah. Sebagian orang berjalan kadang sambil tengok-tengok. Atau sambil miring. Iya. Kalau Nabi kalau sudah berpaling. Jalan lurus. Iya. Enggak tengok-tengok, enggak sambil miring. Ini juga ada adab di dalam al-mashyi berjalan. Tapi kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an annahu rubbama haddatha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Fayaqul haddatsanihi ahdabu syufraini abyadul kashhaini idza aqbala aqbala jami'an wa idza addara addara jami'an lam tara 'ainun mithlahu wa lan tarah. Itu bahwasanya beliau Abu Hurairah rubbama haddatsa 'ani Nabi, ya, terkadang beliau menceritakan tentang Nabi alaihi salatu wasalam, dan beliau adalah di antara sahabat yang sering atau paling sering bermuamalah dengan Nabi alaihi salatu wasalam, sehingga banyak tahu beliau tentang Nabi alaihi salatu wasalam. Bukan hanya masalah ibadahnya, tapi juga masalah kebiasaan Nabi alaihi salatu wasalam. Fayaqulu, maka beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala an berkata haddatsanihi ahdabu syufrain. Lihat. Beliau menyebutkan Nabi alaihi salatu wasalam dengan menyebutkan cirinya. Ya, menyebutkan sifat ya tubuhnya. Haddatsanihi ahdabu syufrain, menceritakan kepada saya orang yang alisnya tebal, ya, panjang, ya, menunjukkan bagaimana tampannya Nabi alaihi salatu wasalam, karena lebatnya alis dan panjangnya alis menunjukkan kebagusan bagi kaum laki ataupun perempuan. Ya, abyadul kashhaini, putih. Kashhaini lambung apa ini? Hah? Lambung kan? Kalau lupa sih, lambung. Hah? Iya kan? Ya, putih ya lambungnya, maksudnya warna kulit beliau putih. Iya. Ini kiasan saja. Iya. Abyadul kashhaini, putih lambungnya atau kedua lambungnya, maksudnya ini adalah sebagai kiasan saja, maksudnya kulit beliau putih. Iya. Idza aqbala aqbala jami'an, kalau beliau sudah menghadap maka menghadap dengan keseluruhan tubuhnya. Tidak sebagiannya saja. Wa idza adbara adbara jami'an, dan beliau kalau sudah berpaling, ya maka beliau berpaling seluruhnya. Lam tara 'ainun mithlahu wa lan tara, tidak ada mata yang melihat manusia sebagus beliau. Wa lan tara, dan belum ada, ya, atau tidak akan ada mata yang bisa melihat makhluk yang sebagus beliau. Ya. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, yaitu bahwasanya seseorang ketika dia berjumpa dengan manusia, maka hendaknya dia menggunakan adab. Ya, yaitu di antara adabnya adalah ketika dia menyambut temannya, tamunya, atau bermajlis dengan temannya, maka hendaknya dia menghadapkan keseluruhan dari wajahnya, tidak separohnya, tidak sebagiannya. Nah, kalau seseorang ketika dia berbicara dengan orang lain dalam keadaan hanya sebagian dari wajahnya ataupun tubuhnya yang dihadapkan kepada temannya, ini mengesankan kepada temannya, ini sepertinya kurang perhatian, kurang ihtimam dengannya, kurang serius melayaninya, ya, sehingga ini akan menimbulkan sesuatu pada temannya. Berbeda halnya kalau dia menghadap, ya, kepada temannya. Terus bagaimana kalau di sana ada dua orang yang kepengen ngobrol semua kepada kita? Maka caranya adalah kita layani dulu yang pertama kali, apa, menyapa kita. Setelah itu baru kita layani yang kedua. Ya, jangan sampai yang pertama sudah mengucap salam kepada kita, mau berbincang dengan kita, ya, kemudian yang kedua akhirnya kita bingung melayani keduanya. Satu dulu kita layani, kita hadapkan seluruh tubuh kita, wajah kita kepadanya, selesai baru kepada yang kedua. Ya. Kemudian yang kedua di sini, subhanallah, ada ijtima'u syama'il, ya, al-hamidah. Ya. Terkumpulnya sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang baik pada Rasulullah, yaitu sifat khalqiyah dan khuluqiyah. Terkumpulnya sifat-sifat yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kebagusan jasmani dan kebagusan, ya, akhlak beliau, rohani beliau alaihi salatu wasallam. Ya, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Itulah fadilah yang Allah berikan kepada nabinya. Ya, dan Allah SWT memberikan fadilah kepada yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Diambil dari ucapannya Abu Hurairah, hadatsanihi ahdabu asyufraini wa abyadu al-kashhaini, itu faedah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam adalah seorang yang bagus, orang yang tampan, ya, sempurna, ya, pembentukannya, fisiknya, ya. Kemudian dipahami dari idza aqbala aqbala jami'an wa idza adbara adbara jami'an, kesempurnaan akhlak Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga terkumpul pada beliau lengkap kesempurnaan lahir batin, kebagusan lahir dan batin. Ya. Mungkin itu dari faedah yang bisa kita bawakan untuk hadis ini. Ya. Bab idza aqbala aqbala jami'an wa idza adbara adbara jami'an. Dan insyaallah untuk pembahasan bab seterusnya atau bab yang selanjutnya, al-mustasyar mu'taman, akan kita tunda untuk pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.